Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الحمد لله Para bapak dan para ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dan khususnya untuk semakin kita bisa lebih mengenal agama kita, terlebih yang berkaitan dengan permasalahan yang sangat mendasar dari agama kita, yang mudah-mudahan ini semuanya menjadi bekal bagi kita semuanya untuk lebih siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang manfaat kelak di hadapan Allah. Dan karena tidak ada bekal yang lebih manfaat kecuali bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datang hari saat ketika seluruh harta yang kita kumpulkan, anak yang kita banggakan, sudah tidak bermanfaat lagi bagi pemiliknya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, qalbun salim, hati yang selamat. Yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hati yang selamat itu memiliki lima ciri diantaranya. Satu, selamat dari syirik yang akan menghancurkan tauhid. Yang kedua, selamat dari bid'ah yang akan menentang sunnah. Selamat dari ghaflah, kelalaian, yang akan bisa menghilangkan sifat zikir kita kepada Allah taala. Yang keempat, selamat dari syahwat yang akan menentang perintah-perintah Allah. Yang kelima, selamat dari syubhat yang akan mendustakan khabar-khabar yang datang dari Allah taala. Sekalian, tentu kita tidak akan mungkin bisa bermodalkan qalbun salim kecuali berawal dari kita memiliki perhatian terhadap agama Allah dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu lebih bersyukur lagi ketika kita berkesempatan untuk belajar sesuatu yang paling mendasar dari agama ini, yaitu yang merupakan bagian daripada kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat ini adalah kalimat penentu. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat penentu Yang menentukan kita ini muslim atau kafir adalah kalimat la ilaha illallah. Yang menentukan kita nanti menjadi ahlul jannah atau ahlun nar adalah kalimat la ilaha illallah. Yang menentukan dosa kita ini nanti diampunkan atau tidak diampunkan Allah adalah kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat ini kalimat yang sangat agung, sehingga para ulama mengatakan tidak ada nikmat ma'an amallahu ni'matan a'bam min ayyafhama bila ila ilallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari pemberian Allah dibandingkan nikmat Allah berikan kefahaman kepada seorang hamba tentang kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat ini akan menjadikan seorang hamba memiliki pandangan hidup yang benar, sikap hidup yang benar. Dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ketidakfahaman tentang kalimat ini adalah dampaknya paling fatal, karena dia terjerumus dalam kesyirikan. Boleh jadi dia tidak sadar dan tidak merasa kalau dia sedang tenggelam di dalam perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara kandungan dari kalimat la ilaha illallah, Bapak sekalian, adalah kewajiban kita mengenal Allah dengan cara yang benar. Karena ada mengenal Allah dengan cara yang salah, ada mengenal Allah dengan cara yang benar. Kesalahan mengenal Allah pula menjadi sumber masalah, menjadi sumber kesesatan dalam kehidupan kita. Munculnya akidah wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, menitisnya Allah kepada makhluk atau menyatunya Allah dengan makhluk, ini pula diantaranya karena kesalahan di dalam memahami nama-nama dan sifat, sehingga kesalahannya bisa sangat fatal. Termasuk diantara kesalahan dalam memahami kalimat atau memahami tentang Allah, terjadinya pelecehan terhadap syariat agama Allah SWT, sehingga tidak mengagungkan syariat agama Allah, sehingga di mana-mana terjadi penghinaan terhadap syariat agama Allah SWT. Yang syariat Allah itu seakan-akan hanya layak di tahun tertentu, di zaman tertentu. Seakan Allah dibandingkan dengan adalah manusia yang produknya sangat terbatas, akalnya sangat sempit, ilmunya sangat ini terbatas, sehingga terjadi gugatan-gugatan terhadap syariat agama Allah SWT. Kemarin kita sedang belajar menyampaikan ini diantara apa sih istimewanya dan keutamaannya kita mempelajari ini tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Karena sebelum kita nanti lebih jauh masuk pada pembahasan-pembahasan bab Asma'ul Husna, beliau ingin mengantarkan kita mukaddimah-mukaddimah yang berkaitan dengan beberapa hal. Di antaranya motivasi kenapa kok kita ini harus mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas kita kembali tengok yang kemarin, kalau bos kalian sudah ngasih buku ini pun, itu apa yang asli sih? Ini halaman 19 kalau yang asli. Asli halaman 19 yang Arab. Atau babnya itu bab yang ketiga, fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatih. Ketemu gak Mas Imam? Nanti saya lihat, dicek sekalian, buku terjemahnya juga bisa dilihat di situ. Keutamaan mempelajari atau keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Beliau antaranya mengatakan, innal ilma bi asma'illahi wa sifati ilmun mubarakun. Sesungguhnya ilmu tentang nama-nama Allah dan tentang sifat-sifat Allah itu adalah ilmu, ilmun mubarakun, ilmu yang betul-betul barakah, ilmu yang sangat barakah. Barakah sekalian artinya kasratul khair wa subutuh. Barakah itu banyaknya kebaikan-kebaikan dan tetapnya kebaikan. Itu barakah. Orang dibilang, oh Masya Allah, umur bapak ini sangat barakah sekali. Artinya hampir detik-detiknya yang lewat itu semuanya manfaat, semuanya kebaikan. Dari bangun tidur dia sudah menyebut asma Allah Ta'ala, kemudian dia mulai niat sesucen, dia ke kamar mandi bersih-bersih, kemudian wudu, kemudian dia berangkat sujud kepada Allah ke masjid, salat subuh, kemudian dia berzikir sejenak sampai waktu suruk, kemudian dia mulai aktivitas pulang rumah tangga bismillah dengan niat ibadah bersama keluarga, anak, istri, mengemasi semua kebutuhan. Dia mulai berangkat kerja bismillah dengan niat memberikan nafkah dan dalam rangka untuk menjaga kehormatan diri. Waktunya sholat, kemudian dia sholat zuhur, istirahat supaya fresh, nanti bangun lagi untuk dia mempersiapkan kegiatan berikutnya. Semuanya penuh dengan ketaatan dari awal bangun tidur sampai dia tidur kembali. Masya Allah, semuanya ada nilai pahalanya. Ini namanya waktunya barokah. Ada yang bangun tidur sudah marah-marah, kemudian mulai melakukan yang aneh-aneh, lalu mulai maksiat lagi, pindah dari maksiat satu ke maksiat berikutnya, sampai kadang waktunya itu hanya habis. Habis baca Quran enggak, zikir enggak, taat enggak, adanya yang ngelamun, kemudian maksiat, atau waktunya sia-sia, mengganggu orang, berbuat jahat. Oh, waktunya enggak barokah sama sekali. Bapak ini Masya Allah mobilnya hanya mobil butut, mobil jelek. Oh, tapi Masya Allah barokah. Mobil ini sudah mengantarkan dia pergi pengajian sana, pengajian sini, kemudian menolong orang, mengantarkan orang untuk keperluan keluarga. Oh, mobilnya barokah sekali. Ada orang mobilnya 10 melangkrak, gak pernah dipakai berbuat baik, bahkan mengantarkan ke diskotik, ke kafe, ke tempat maksiat, untuk sombong, untuk angkuh. Oh, gak ada barokahnya sama sekali. Orang ini uangnya pas-pasan, oh, tapi Masya Allah barokah. Hampir tidak ada rupiah yang keluar kecuali berpahala, kecuali berpahala. Sehingga itu kata orang temonjo, gak ada yang hartanya itu sia-sia. Tapi ada orang uangnya triliunan tapi sama sekali gak ada nilai pahalanya. Yang satu hanya ngendon di bank yang dipakai untuk beli narkoba, mendem, kemudian hanya untuk angkuh, sombong, pelit, gak pernah sedekah. Akhirnya hartanya pun gak ada yang menumbuhkan kebaikan, gak ada barokahnya sama sekali. Ini barakah. Ilmu tentang nama dan sifat Allah adalah ilmun mubarakun, ilmu yang banyak barakahnya. Azizul fawaid, fawaidnya itu sangat besar, sangat agung. Di antaranya yang beliau sebutkan di sini, ahammuha mayali, di antara yang terpenting kita sebutkan, satu, anna hadzal ilma asraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan wa syarful ilmi min syarfil ma'lumi wala asrafu wa afdalu min al ilmi billahi wa asmahihi wa sifatihi. Beliau mengatakan diantaranya bahwa ilmu tentang nama dan sifat Allah itu adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya, yang paling tinggi yaitu posisinya. Karena keutamaan ilmu itu sangat ditentukan dengan objek yang dipelajari. Semakin objek yang dipelajari itu utama, maka ilmu ini mengikuti objeknya. Dan tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang dia disibukkan mempelajari tentang nama dan sifat Allah, maka ini adalah seutama-utama ilmu, karena ilmu nanti akan membuahkan dengan buah-buah yang sangat banyak dan baik dan luar biasa dalam kehidupan dia. Satu. Yang kedua, dan kita sampaikan sebagian kemarin. Yang kedua, anna ma'rifatallahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'zimihi wa ijlalihi wa khasyyatihi wa khawfihi wa raja'ihi wa ikhlasil amallah wa kullama qawiyat hadhil ma'rifah fil abdi azuma iqbaluhu ala Allah wa istislamuhu li syar'i wa lusumuhu li amri wa bu'duhu an-nawahi. Beliau mengatakan sesungguhnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tad'u ila mahabbati, itu akan menyeru orang yang mereka berilmu tentang Allah itu untuk lebih mencintai Allah. Bagaimana kata orang, tak kenal maka tak sayang. Semakin orang mengetahui keistimewaan, mengetahui tentang keagungannya, kemuliaannya, semakin mendalam pengetahuan dia tentang kemuliaan seseorang atau tentang kehebatan sesuatu, maka dia akan semakin tumbuh rasa cintanya. Tumbuh rasa cintanya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim bahwa kecintaan dan syauq, kerinduan, itu sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia memiliki pengetahuan tentang Allah yang lebih sempurna, maka cintanya dan kerinduannya akan lebih sempurna. Kenapa seorang dia tidak merindukan Allah? Tidak ada kecintaan dan kerinduan kepada Allah, karena tipisnya pengetahuan dia dan keimanan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, mukmin itu ada orang yang katakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu orang yang paling besar kecintaannya kepada Allah, karena dia tahu tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan manusia secara umum itu terhalang dari kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia cintanya itu terhalangi oleh apa yang dilihat mata, apa yang dilihat oleh mata dia dari perkara dunia yang ada. Dalam ayat Allah katakan, innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'anna biha. Kata Allah, innal ladina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang mereka la yarjuna liqa'ana, tidak ada harapan bertemu dengan kami. Hatinya enggak ada kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Karena hatinya itu, keridaannya itu terpikat kepada perkara dunia, dan tenangnya hatinya itu hanya dalam perkara dunia, karena dia anggap dunia ini segala-galanya, harta, jabatan, kemudian apa yang dia nikmati dari perkara-perkara dunia, ketenaran, ketokohan, segala macam, ini dianggap segala-galanya, sehingga kecintaannya dan kerinduannya itu hanya dalam perkara-perkara dunia tadi. Kalau untuk dunia, siap al-out, siap al-out. Bok mau dipanggil jam 2 malam, jam 3 malam, sendika dawah, sami'na wa ta'na, oke, siap. Tapi kalau Allah yang memanggil, walaupun dalam kondisi bangun, tidak sedang tidur, dipanggil kayak orang setrum, hatinya lumpuh, gak ada minat. Karena dia tidak ada rasa takdim, tidak ada rasa pengagungan, dan tidak ada rasa kecintaan, karena tidak tahu kemuliaan, keagungan memenuhi panggilan Allah. Kalau dunia, siap. Kenapa? Oh, untungnya saya langsung rasakan. Saya langsung lihat. Sehingga apapun yang dipanggil oleh dunia, saya siap. Beda dengan orang mereka mengenal Allah SWT. Orang yang tahu tentang hakikat Allah, hatinya mengenal Allah, siap dia tinggalkan, bahkan dunia semuanya dia tinggalkan untuk kembali kepada Allah, dia siapkan. Para sahabat, ketika dia harus hijrah dari Mekah ke Madinah, yang ditinggalkan semua yang rata-rata dicintai manusia, tanah air, tanah tumpah kelahiran, kemudian sawah, ladang, anak, istri yang tidak mau dibawa, kemudian kerabat-kerabat, kemudian harta benda yang sudah dia usahakan sekian puluh tahun boleh jadi, harus dia tinggalkan semata-mata hanya menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Karena yang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap untuk meninggalkan semuanya. Karena dia tahu ini lebih agung, ini lebih menguntungkan. Sebagaimana kisah Suhaib Ar-Rumi, yang ketika dia perjalanan hijrah ke Mekah, ia ke Madinah, di tengah jalan dicegat dia oleh tuan-tuan Quraisy. Suhaib, kamu dulu masuk sini marah loh kamu. Kamu dulu masuk sini itu kere loh kamu. Sekarang kamu berharta, lalu harta kamu mau kamu bawa keluar. Oh, kami gak rido. Apa kata Suhaib? Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah. Saya kalau mau akan saya lepaskan panah satu persatu, silakan hadapi. Tapi kalau kalian mau pula, seluruh hartaku akan serahkan kepada kamu. Bahkan akan saya tunjukkan di mana simpanan hartaku, ambil semuanya. Lalu kamu biarkan kami melanjutkan perjalananku. Tawaran Suhaib diterima oleh mereka. Suhaib tinggalkan semua hartanya, bahkan simpanan hartanya pun dia tunjukkan, silakan diambil untuk mendapatkan perdagangan yang lebih menguntungkan. Padahal jaraknya Mekah Madinah perjalanan 450 km kurang lebih segitu. Kondisinya, cuacanya panas terik, dingin di waktu malam, kemudian bekalnya sangat minim. Tapi ini perdagangan yang lebih menguntungkan. Sehingga sampai di Madinah, Nabi sambut Suhaib dengan ciuman hangat Nabi dan dikatakan, Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya, Rabbi hal bai'u ya Aba Yahya, perdagangan Anda telah beruntung wahai Abu Yahya, perdagangan Anda telah beruntung wahai Abu Yahya. Dagang dengan siapa Suhaib? Dagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya mengenal Allah dan mengenal keuntungan di balik apa yang dilihat oleh mata ini. Ini seorang mukmin yang tahu bagaimana berdagang yang benar. Sehingga dunia tidak menghalangi dia untuk dia senantiasa memenangkan Allah Subhanahu wa taala, dan karena hatinya tahu, hatinya mengenal bahwa di balik semua itu ada Allah taala. Itu karena hatinya mengenal Allah. Nabi ketika menjelang wafat ditawarkan, setiap nabi tawarkan ketika menjelang wafat, mau tetap tinggal bersama anak, istri, keluarga, kawan, sahabat, atau ketemu dengan Allah taala. Apa kata Nabi? Ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la. Kata Aisyah, oh ternyata Nabi memilih bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih merindukan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dan kerinduan itu dibangun sesuai dengan kesempurnaan dia dalam mengenal Allah taala. Orang yang paling mengenal Allah, paling sempurna kerinduan dan kecintaannya kepada Allah taala. Maka kata Sufyan bin Tsauri, beliau mengatakan, "Idzam tala al-qalbu bi yaqinin tara syauqan ila al-jannah." Kalau seandainya hati ini dipenuhi dengan keyakinan, pasti akan terbang dia itu menuju jannah. Artinya dia akan memiliki semangat yang tinggi menyambut semua perkara yang akan mengantarkan ke surga. Itu kalau ya ini hatinya itu dipenuhi dengan keimanan. Cerita tentang surga, cerita tentang neraka, cerita tentang itu, hal-hal seputar itu semuanya ghaib. Memang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang sekarang, tapi ini membutuhkan keimanan, infonya akurat. Membutuhkan keimanan. Kalau seandainya penyelidikan sekarang di sini di Sleman ditawarkan perumahan di Kalimantan, istananya bagaikan istana presiden, tamannya luar biasa, nikmatnya penuh full, tidak ada kesulitan apapun di sana, dan yakin betul, kira-kira semangat untuk pindah ke sana itu ada enggak, Pak? Ada enggak kira-kira? Oh, tentu akan sangat merindukan ke sana. Orang transmigrasi itu untuk melepas kesulitan pindah kepada yang lebih baik. Walaupun yang sekedar dimodali dengan tanah, kemudian bulanan sekian, akan dia tinggalkan. Yang sini dia tinggalkan ke sana. Karena di sini hanya siap jadi gelandangan, hanya nganggur-nganggur, enggak punya pendapatan, bisa enggak karuan hidupnya, pindah ke sana, keluar Jawa, walaupun sangat minim yang ditawarkannya itu, untuk menuju yang lebih baik. Ketika dia yakin, kita diinfokan ada surga, istananya seluas langit dan bumi, ada bidadarinya di sana yang ada emas dan perak, bagaimana villa-villanya, bagaimana kenikmatannya, semua dihabarkan dengan sangat mendetail oleh Nabi. Lalu kalau hati itu tertarik, itu modelnya akan seperti sahabat. Kalau hati itu tidak yakin, modelnya seperti kurang lebih kita ini, kurang lebih seperti kita ini. Sahabat ketika Nabi bacakan ayat, wasari'u ila rabb wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ketika sahabat mendengar ayat ini dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan jihad, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata sahabat, bah bah bah bah. Kata Nabi, apa maksudnya kamu kata bah bah bah bah? Ya Rasulullah, saya ingin menjadi penghuninya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kata dia. Ya Rasulullah, saya ingin jadi penghuninya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kamu termasuk di antaranya, kata dia. Dia sedang ngantongi beberapa kurma. Dia keluarkan, kalau kurma ini aku makan satu persatu, kelamaan. Aku tinggal di dunia kelamaan. Dia buang, lalu dia pun terjun ke medan jihad, mendapatkan syahid dan menjadi penghuni jannah. Oh sahabat, Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik, ketika di perang Uhud, di tengah-tengah berkecamuknya peperangan dan kaum muslimin sempat lemes karena diberitakan Muhammad telah wafat, Muhammad telah meninggal. Kata Anas, saya mencium surga di balik Uhud. Maka dia pun benar siapkan dirinya untuk maju di medan jihad perang, sampai kemudian dia mendapatkan syahid dan didapatkan kemudian luka tusukan sayatan panah yang menimpa badannya sekitar 80-an tusukan sabetan, yaitu pedang dan panah. Ini para sahabat ketika mereka benar-benar hatinya, yaitu nyambung, hatinya nyambung. Kita ini seringnya kurang nyambung, Pak, Ibu sekalian. Ditawarkan rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, dua rakaat fajar itu lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kita pun alah, opo temen, sehingga malas kita datang untuk ke masjid. Kita malas untuk kita segera menunaikan kewajiban ini karena hati kita enggak yakin. Maka kata Sufyan, kalau hati itu diwarnai, dipenuhi dengan keyakinan, pasti dia akan merindukan apa yang kemudian ditawarkan Allah Subhanahu wa taala. Utsman dagang dengan Allah enggak tanggung-tanggung, enggak ragu. Dia lepaskan hartanya miliaran. Berapa kali dia lepaskan hartanya miliaran, jumlah yang sangat besar, dari proyek ke proyek kebaikan. Utsman merasa tidak kehilangan, karena yang membeli barang dagangan saya, yang akan memberikan keuntungan lipatan 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga. Ini ketika hatinya nyambung. Oleh karena itulah sekalian, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat ditentukan dengan sejauh mana pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian demikian pula rasa takutnya dia ditentukan dengan sejauh mana, yaitu mengenalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa harapnya, rasa ikhlasnya. Maka kata anak sang penjual susu, ada kisah anak sang penjual susu. Kata ibunya, "Nak, ahli telaban bilma. Nak, kamu campur susu dengan air. Harapannya biar bungkusnya lebih banyak sehingga keuntungannya pun lebih banyak." Kata sang anak, "Mak, kan dilarang oleh Amirul Mukminin. Umar bin Khattab." Kata sang anak, "Mak, kan Amirul Mukminin enggak melihat kita." Kata sang mama, "Mak, anak, kan Amirul Mukminin enggak melihat kita." Kata sang anak, "Mak, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Rabb-nya Amirul Mukminin pasti melihat kita." Ternyata dialog ini langsung dikuping oleh Umar di balik rumah yang sedang ronda, ibaratnya sedang keliling di antara penduduk Madinah. Oh, Umar langsung dia pulang, Dia kumpulkan anak laki-lakinya, dia tawarkan, siapa yang mau menikahi wanita yang Umar ceritakan. Singkat cerita, ada yang menikahi. Kemudian dari turunan wanita ini nurunkan berikutnya keturunan nanti Umar bin Abdul Aziz, laki-laki yang saleh, yang hebat, yang terkenal karena memang keluar dari rahim, jalur rahim wanita yang juga hebat pengenalan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Munculnya rasa takut itu karena mengenal Allah taala. Kalau tidak mengenal Allah, hatinya buta tentang Allah, akan dia sasak semuanya itu, enggak peduli. Dia tidak melihat Allah dalam kehidupan dia. Artinya dia tidak memahami dan tidak mengenal Allah dalam kehidupan dia. Sehingga semuanya dia terjaga seakan orang yang buta, yang tidak mengetahui batas-batas kehidupannya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi wa yuhibbu dhuhura atharaha fi khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai nama-nama dan sifatnya, dan mencintai dinampakkannya dampak daripada nama-nama dan sifat itu pada makhluknya sebagai kelasiman atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya Allah, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan Allah cinta pada keindahan. Orang yang mengenal Allah, dia akan berlomba-lomba tampil seindah-indahnya di tengah kehidupan ini. Indah itu ada dua macam, Bapak sekalian, indah zahirnya dan indah batinnya. Adapun indah zahirnya Allah tidak mengutamakan, yang Allah utamakan adalah indah batinnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat harta kalian, rupa kalian dan harta kalian, yang Allah lihat adalah hati kalian. Bapak sekalian, kalau kita di tengah-tengah manusia, itu yang sering kita bedai, kita pupuri, kita rawat baik-baik, kita perma, kita ke salon, itu untuk mengoles, untuk memperhatikan, mengoles-oles, membagus-baguskan bagian dengkul atau yang mana, Pak? Yang mana? Dengkulnya atau mukanya? Muka. Kenapa? Karena yang menjadi pusat perhatian manusia itu wajahnya. Gak ada orang perhatian dengkulnya, gak ada. Sehingga dibawa ke salon, minta dioles-oles, minta diperbagus. Yang dibawa ke salon, ada di jerawat segera dihilangi. Kemudian dia permak-permak, sampai minta maaf. Ada orang dia buat budget untuk ngerawat jasadnya itu, satu bulan 250 juta. Oh Masya Allah. Hanya untuk ngerawat badannya, mbak tahu apa yang untuk pakai apa saja itu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu budgetnya per bulan 250 juta. Aksesorisnya, tas tentengnya aja 2 miliar. Oh Masya Allah. Panjenengan tas tentengnya kalau 2 miliar itu ada opo gitu disana. Kalau diserahkan orang kampung, pakai ada baku, encet. Ini untuk apa? Sorry, sampai 2 miliar. Untuk bangun masjid aja langsung megah 2 miliar itu. Ini hanya untuk tas penteng. Yang kalau dibayang repoti, ke pesawat malah harus untuk meletakkan tas ini, belinya satu tiket sendiri. Oh Masya Allah manusia. Itu yang perhatian dengan penampilan zahir. Karena manusia memperhatikan penampilannya dia, penampil fokus penampilan dia. Allah melihat kepada hati kita. Maka Nabi dan para sahabatnya berlomba-lombanya itu berhias hatinya. Bagaimana hatinya sehat, bagus, cantik, tampan dalam pandangan Allah Ta'ala, sehingga dia bagaimana terus merawat hatinya, terus terus bagaimana memperbaiki hatinya. Karena yang menjadi pusat pandangan dari Allah adalah hati dia. Adapun zahirnya, dia ala kadarnya. Rumah ala kadarnya, perabot ala kadarnya, tampilan jasad ala kadarnya. Yang penting memenuhi standar, yaitu apa yang diridhai Allah Ta'ala. Menutup aurat, rapi, kemudian cukup. Tidak kemudian bermewah-mewah sebagaimana Raja Kisra dan Raja, yaitu Romawi dan Persia. Umar bin Khattab pernah cari Nabi. Kemudian tahu-tahu Nabi didapatkan bangun tidur dalam kondisi badannya itu ngecap tikar. Umar lihat Nabi nangis. Umar, ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar mereka hidup sebagaimana keadaan mereka, Raja Romawi, Raja Persia, Kisra, Raja Romawi, Kaisar. Yang ini tenggelam dalam kemewahan kelezatan kehidupan dunia, sedangkan mereka kafir. Wa anta Rasulullah, dan engkau Rasulullah, ya Rasulullah, engkau begini, engkau utusan pemilik langit dan bumi, engkau utusan pemilik dunia seisinya, anda begini tampilannya, ya Nabi. Apa kata Nabi, ya Umar? Amma tarba anna lahumud dunya walana al-akhirah. Ya Umar, apa memangnya kamu tidak ridha kalau untuk mereka dunia dan untuk kita akhirat? Demikian Nabi mendidik kepada Umar. Adapun dunia, Nabi mengajarkan zuhud. Artinya zuhud itu merasa tidak butuh, merasa kurang butuh kepada dunia karena melirik yang lebih besar. Zuhud bukan meninggalkan dunia, Pak. Bukan meninggalkan dunia. Soal bicara tentang kepemilikan dunia, para sahabat, para tabiin, banyak yang mereka kaya raya, banyak. Sampai Abdurrahman bin Auf nangis. Kenapa nangisnya itu? Karena saking kayanya. Ibaratnya semua gerakan itu menghasilkan dunia. Ibaratnya berongkal waktu keluar emasnya. Oh, nangis dia. Khawatir dia. Apa yang buat dia menangis? Khawatir kalau ini adalah istidrat Allah, balasan kebaikannya sudah dimaksimalkan di dunia, nanti di akhiratnya dia gak dapat apa-apa. Nangisnya di situ. Kita ini baru nangis kalau rumahnya kobong, kemudian rumahnya kerut banjir. Tapi kalau sholatnya kobong, kemudian wiridnya kobong, Qurannya kobong, semua akhiratnya kobong, oh gak ada nyeselnya sama sekali. Gak ada nyeselnya. Baru nyesel atau baru menangis itu kalau motornya, sepedanya, laptopnya, uangnya, rumahnya, apanya itu hancur. Ini berkaitan dengan suasana hati seorang, bagaimana memandang kehidupan yang ada. Mas kalian, Allah Subhanahu wa taala suka dia, yaitu dinampakkannya asar daripada nama dan sifat Allah Ta'ala. Allah Alim namanya. Allah Zat yang Maha berilmu. Allah suka kalau kita ini alim. Kalau Allah suka kalau kita ini cinta ilmu. Allah benci kalau kita ini bodoh. Sekalian, kalau kita mengenal Allah Alim, lalu kita ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, kita akan semangat belajar. Kita akan berusaha untuk semangat belajar dan menjadikan setiap amal kita itu dengan ilmu. Itu saja kita faham tentang yang demikian. Yang keempat, jam berapa Pak? Anunya, suruhnya Pak? 5? 5.30? 4.34? 5.30 nih. Nih sekedap. Yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, annallaha khalaqal khalqa awjadahum minal adam. Allah menciptakan makhluk, menciptakan yang ada ini, sakhara lahum dalam rangka Allah jadikan untuk manusia, supaya dipakai oleh manusia. Huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi. Allah yang telah menjadikan semua apa yang di bumi itu Allah ciptakan. Lakum, untuk kalian. Alam taro anallah sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wasba'a alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menundukkan semua yang di langit, semua yang di bumi untuk kalian, wahai manusia, dan Allah curahkan nikmat yang zahir maupun yang batin. Ketika Allah ciptakan semuanya ini dan Allah jadikan fasilitas untuk hidupnya manusia, apa yang Allah inginkan dari kita sekalian? Lita'lamu, agar kalian berilmu. Allah ciptakan alam semesta ini untuk kita lihat, untuk kita hayati, untuk kita renungi, untuk kita manfaatkan semuanya, dan agar kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita kemudian nanti totalitas dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini ringkasan kemarin. Yang kelima, anna ahada arkanil iman as-sittah bal afdaluha wa ajalluha wa asluha al-iman billah wa laysa al-iman mujarrad qawlul abdi amantu billah min ghairi ma'rifatihi bi rabbi bal haqiqatul iman ay ya'rifa rabbah alladhi yu'minu bihi wa yubdilu juhdah fi marifati asma'i wa sifati hatta yablugha darajat al-yaqin wa bihasbi marifati bi rabbi yakunu imanu fa kullama istada marifatan bi asma'i wa sifati istada marifata bi rabbi wasdada imani wasdada imanu wa kullama naqasa faman arafa Allah arafa masiwah wa man jahila bi fawa li masiwahu ajhal. Kata beliau, sesungguhnya mengenal nama dan sifat Allah itu adalah salah satu di antara rukun iman yang enam. Bahkan mengimani Allah ini adalah rukun yang paling mendasar, yang paling mendasar, yang paling pokok. Tidak akan, dan iman itu bukan semata-mata amantu billah. Sekalian, iman itu bukan sekedar ucapan aku beriman kepada Allah. Orang beriman itu bukan sekedar aku mengucapkan aku beriman kepada Allah lalu tidak mengenal siapa itu Allah yang dia imani. Bahkan hakikat iman itu adalah mengenal Allah lalu dia mengerahkan kesungguhannya untuk mengenal nama dan sifat Allah sampai mencapai derajat yakin. Kalau kita yakin, Bapak sekalian, yakin Allah akan membalas setiap amal yang kita lakukan. Gak ada kita ini malas-malas, gak ada. Kalau orang bekerja, Pak, minta maaf nih, orang bekerja mau menteot, mau malas, pokoknya kalau golongan 3D gajinya sebulan sekian, itu kira-kira orang berlomba-lomba untuk beramal gak? Bekerjanya berlomba-lomba semangat gak? Alah, saya datang ke kantor minum lunggah-lunggu, pokoknya bolak-balik kertas, gajiku ya sakmono. Saya mau keringatnya saya peras total. Saya kerjanya mau sempurna kayak apa? Gajiku sakmono. Membuat orang semangat enggak, Pak? Tentu enggak. Tapi kalau setiap tetesan keringatnya itu dihargai, kamu gajinya sesuai kerja dan tidak terlewatkan kalkulasinya. Wow. Apalagi berlipat-lipatnya semakin luar biasa. Dia akan bekerja maksimal. Dia akan semangat bekerja. Allah akan menilai pekerjaan manusia sesuai dengan yaitu kerja dia, amal dia. Tidak akan Allah samakan antara pemalas dengan orang yang rajin. Yakin dengan pahala Allah yang tidak akan Allah sia-siakan. La udhi'u amala amilin, kata Allah. Tidak ada orang berbuat yang aku sia-siakan. Tidak ada. Semua amal dia, balasan dia, al-jasa min jinsil amal, balasan akan sesuai dengan kadar amalnya. Amalnya berkualitas, balasannya berkualitas. Allah tidak ada, dia tidak menyanyiakan amal dia. Seorang mukmin yang tahu tentang balasan-balasan Allah, dia akan semangat untuk dia bekerja, dia beramal. Iman kita ini kepada Allah tidak sekedar ucapan aku beriman kepada Allah, tapi sampai pada derajat kita betul-betul yakin dengan mempelajari satu persatu siapa sih Allah itu, siapa itu Allah. Allah sudah kenalkan diri Pak kepada kita. Kalau kali-kali kita tidak mengenal Allah, bukan salah Allah, kita yang malas mengenal Allah. Allah sudah kenalkan dirinya dengan melalui nama-nama yang Allah terangkan dan sifat-sifat yang Allah jelaskan. Kewajiban kita ketika kita amantu billah itu harus sampai tahap siapa itu Allah Ta'ala, sehingga betul-betul kita mengetahui Allah dan menancap sebagai keyakinan yaitu dalam hati kita. Seandainya Pak, minta maaf nih, kalau kita yakin Allah itu Ar-Razik, satu saja contohnya Allah Ar-Razik, Allah sang pemberi rezeki, gak ada kita ini yang akan minta maaf blingsatan mencari rezeki dengan cara yang haram, karena yakin Allah telah jatah rezeki masing-masing daripada makhluk. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi ini, yang merambat di muka bumi ini termasuk kita, kecuali rezekinya telah di jatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ayat ini membuat kita malas, enggak. Bahkan Nabi katakan bagaimana cara kita menghadapi yang demikian. Apa kata Nabi? Inna ruhal kudus nafasa fi ru'i annal insana lan yamuta hatta yastakna rizku wa ajalu. Jibril meniupkan, membisikkan kepadaku bahwa manusia itu tidak mati sampai rezekinya sempurna, sampai rezeki dan ajalnya sempurna. Ada kisah apa? Teman yang cerita, istrinya dokter, ada pasien bapak-bapak ini sudah mau drop, sudah mengudah secara medis, sudah hitungannya mati, tinggal sebentar mati, tahu-tahu sehat, tahu-tahu membaik sampai seperti sehat. Begitu nampak sehat, minta es krim. Minta es krim. Namanya orang sehat, hidup lagi setelah ada, gak ada harapan hidup, mau minta es krim sak kulkas, oh mau disediakan. Habis minta es krim, makan, udah habis, drop lagi, mati. Oh, es krimnya ketinggalan. Rezekinya es krim kan masih ketinggalan, belum kecaplok, sehingga setelah udah selesai udah mati. Manusia tidak akan mati sampai rezekinya itu tuntas. Lo bagaimana kita menasihatkan? Apa? Sudahlah, tengok-tengok aja di rumah, tinggal kekep dengkul, tidak tidur, ongap-angap, kalau rezekinya nanti kan datang sendiri. Bukan begitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Fattakullaha. Pertama, bertakwalah anda kepada Allah. Tetaplah anda di jalur yang benar. Bertakwa kepada Allah. Lalu bagaimana? Wa ajmilu fit talab. Perbaguslah cara anda mencari. Perbaguslah cara anda mencari. Kira-kira Pak, kalau kita yakin rezeki dibagi oleh Allah Ta'ala, kita jualan, tetangga kita laris, kemudian kita enggak laku, kita akan hasad enggak? Hah? Kira-kira Pak? Kalau kita yakin Allah Ar-Razik, kita tidak akan hasad. Tapi kira-kira prakteknya banyak yang hasad enggak? Oh, pasti merduku aku ini. Langsung dia. Kemudian bagaimana cari cara? Di Saudi ada kisah, ada dua pemotongan ayam, dua-duanya besar. Yang satu mau bangkrut, yang satu ini malah kemudian mensupport. Nih saya support biar kemudian hidup lagi. Kenapa? Karena rezeki orang tidak akan berubah, sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua supermarket besar, kalau ada dua supermarket, yang satu bangun lagi di sebelahnya. Kata sang direktur yang mengelola ini, melihat seperti itu, sesek dadanya. Kata pemilik supermarket, enggak usah ada rasa apa-apa. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Enggak akan berkurang jatah rezeki kita. Ini seandainya kita total yakin Allah Ar-Razzaq. Tapi karena iman kita ini dalam hal ini sepertinya runtuh atau leleh, sehingga kita pun cara mencari rezeki, nasak-nasak, sholat bablas terus. Sholat ibaratnya lampu merah, berhenti dulu, kita sholat dulu, istirahat sebentar, enggak, bablas terus. Ngejar apa sih? Itu ngejar rezeki sama sih di sana itu. Antri berjubel-jubel. Kalau saya tinggal, ini berapa juta ini amblas kalau saya tinggal sholat. Akhirnya sholat ditinggal, taklim ditinggal, baca Quran ditinggal, zikir ditinggal, karena terfitnah mengejar dunia. Gak yakin kalau jatah rezeki telah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin yang terakhir, mas kalian, di antara ini faedah tentang ilmu ini, yang ketujuh, anna marifatallahi wa marifat asmahi wa sifati tijaratun rabihatun, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal nama-nama dan sifat Allah itu perdagangan yang sangat menguntungkan, bahkan perdagangan yang paling menguntungkan. Wa min arbahiha, di antara keuntungannya adalah sukunun nafsi wa tumaniyatul qalbi wa insirahus sadri. Di antara keuntungannya itu, ilmu ini akan mewariskan ketenangan hati, dadanya bersikap lapang, hatinya tenang, dadanya lapang. Ini yang akan diwariskan oleh hasil mempelajari dan mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira, Pak, kalau ketentraman dan ketenangan itu boleh kita beli? Bisa kita beli maksudnya? Bisa kita beli? Dan untuk tenang itu umpamanya harus bayar 1 miliar dan kita punya uang 1 triliun, akan dibeli enggak, Pak? Akan dibeli. Jiwa yang tenang itu mahal. Bapak ibu punya uang triliunan, rumahnya kayak istana, mobilnya berderet-deret kayak ini dealer, tapi jiwanya terancam, tidak tenang, semua yang ada gak berguna. Maka ketenangan itu mahal. Orang boleh jadi melihat tinggal di gubuk Riau, pemandangannya dia tenang, Masya Allah, bisa ketawa dengan anak, istri, keluarganya, makanya dessert sekedar dengan sambal, nasi tiwul. Tapi lihat, Masya Allah, tenang betul hidup mereka itu. Itu orang bisa mengirikan, ibaratnya dia bisa, kalau boleh beli, akan dia beli dengan harga berapapun. Karena ada orang yang rumahnya bagaikan istana, tapi bagaikan neraka. Tiap hari panas terus, semrawong, sehingga gak pernah tinggal di rumah kecuali sekedar mampir aja, mampir pergi lagi. Sehingga rumah yang dibangun megah, tamannya luas, indah, nyaman, itu seakan-akan gak berarti lagi buat dia. Nyamannya dia dengan teman-temannya nongkrong di atas jembatan, tentremnya di situ. Sehingga rumahnya tidak ditempati atau tidak sebagai tempat yang menenangkan buat dia. Ketenangan itu mahal. Dan ketenangan itu berkaitan dengan bagaimana hati itu nyantol kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Pak, tidak ada manusia yang lebih tenang di dunia ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi yang paling genting, Nabi tampil dalam kondisi yang paling tenang. Contoh, ketika di Gua Hira, di Gua Sur, Nabi dengan Abu Bakar sedang di dalam gua, musuh di jebol gua. Kalau dia ngelongos sedikit akan kelihatan. Sampai Abu Bakar berbesmili, nangis, mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Apa kata Nabi? Ma dhannuka bisnaini wa thalithuha Allah. Ya Abu Bakar, bagaimana sangkan Anda terhadap dua orang, ini saya dan kamu, sedangkan yang ketiga Allah. Nabi bisa tenang luar biasa karena Nabi yakin Allah melindunginya. Dan kalau sudah Allah yang melindunginya, tidak ada yang akan bisa mengusik orang dalam perlindungan Allah Ta'ala. Nabi ketika sedang tidur, sedang istirahat di bawah pohon, tahu-tahu ada orang yang menghunus pedangnya kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, siapa yang akan melindungi Anda dari pedangku ini?" Kata Nabi, "Allah." Kalimat ini kayak gempa yang membuat badui atau orang ini kemudian sampai pedangnya jatuh. Nabi ambil, "Sekarang siapa yang melindungi Anda dari pedangku ini?" Sekalian, ini berkaitan dengan suasana hati dan keteguhan hati. Orang apabila mengenal Allah, dia akan tenang, baik dalam suasana dia kena musibah atau suasana dia berlimpah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi katakan, ajaban li amril mukmin, sangat-sangat mengherankan pribadi seorang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khairun. Semua perkaranya baik, enggak ada yang buruk. Semuanya baik. Kenapa? Di waktu dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, di waktu mendapatkan musibah dia bersabar, sehingga semuanya disikapi dengan tenang. Ibnu Kilabah, Mas kalian, Ibnu Kilabah seorang perawi hadis. Dia waktu akhir hayatnya itu buntung kedua kakinya, buntung kedua tangannya. Kira-kira menaik panjenengan sing ngalami ngoten pripun kinten niku? Waduh, urip randui tangan, urip randui sikil. Dia akan merasa hidupnya paling hina dan paling sengsara dan paling sulit. Tapi apa kata dia? Alhamdulillah, yang Allah yang telah mengkurniakan kepada saya apa yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Yang keluar dari mulutnya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia mengenal betul tentang nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dia. Ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang mereka itu hatinya mengenal Allah. Adapun orang tidak mengenal Allah sekalian, kalau Allah berikan karunia, dia akan tampil sambung kayak Fir'aun dan Namrud dan Qarun. Kalau dia pun diberikan musibah, akan putus asa dari musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ini yang kita sampaikan dulu. Kembali mengingatkan tentang pentingnya kita mengenal ilmu, nama dan sifat Allah Ta'ala ini. Sehingga sesungguhnya mengenal ini adalah kebutuhan kita semuanya. Bukan seperti dibayangkan orang akan larut dalam perdebatan yang tidak ada gunanya dalam kehidupan kita. Ini bahkan kita butuhkan dalam kehidupan kita. Dan beliau memang awal-awal memberikan mukadimah-mukadimah penting untuk kita, termasuk bagaimana nanti kaidah-kaidah kita dalam memahami nama dan sifat. Semoga kita diberikan kesabaran Allah Ta'ala untuk sedikit demi sedikit meniti kitabnya para ulama yang membimbing kita untuk memahami hakikat agama kita ini. Jadi kan sekalian, kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat. Segala kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah.